lepas goyang. Nanti dawa pokok angin nang goncang. Tanya sama langit, apa sebab hujan? Nanti dawa langit, tanyalah awan. Awan nanti kata, aku kandung air. Sampai tempat sejuk, aku pun cair. Tengok dalam air, nampak bayang-bayang. Campak satu batu, bayang pun hilang. Tengok dalam air, nampak bayang-bayang. Campak satu batu, bayang pun hilang. Masalena, apa mimpimu? Masa berjauhan, apa nan dikenang? Bila dipahamkan, itulah sayang. Sama hati pernahkah merindu? Ingat masa lena, apa mimpimu? Masa berjauhan, apa nan dikenang? Bila dipahamkan, itulah sayang. Itulah sayang.